Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nonton terus wayang Jawa, jangan sampai lali ya. Ojo nganti lali ya. Nekel mik, kuntet nekel mik. Wih, ngapa mong domblong tak ngapa? Tet. 10% tet. Ya. Eh, jeluk mik. Mik aja. Yang digarap nah. Wis awake dhewe khusus digarap. Yo. Lali potong. Iya. Kira belang kemen cangkeme to biasane gak rapi wong saiki sak bisa mudare to pokoke los to mriki los saya stubah los to saya mboten Pak Bupati oh saya nanggap dhewe ayo pengalamanmu dagelan ning panggung Cak Percil karo Cak Kuntet nggih tau ora bahas babakan agama umpamane. Ya sing sepele-sepele wae. Sepele-sepele anu Pak. Nggih, nate ning sekedhik, ning sing paling kula pengalaman kula sampai bosok dakil niku nggih, namung dipenjara teng Hong Kong niku. Wah. Bosok. Uwi aja dianggap dipenjara. Lha istilah Kanjeng Nabi uzlah. Uzlah niku menyepi dalam rangka menjemput hidayah dari Allah. Amin. Biasanya lah wong bar nyepi kuwi mesti mulya. Buktine Nabi Muhammad sadurunge tahanus uzlah ning Gua Hira urung dadi nabi, begitu metu dadi nabi. Kuwi bedane karo Percil mlebu penjara, lah Kanjeng Nabi dadi nabi, begitu mudun saka Gua Hira, Percil metu saka Hong Kong dadi nabi. Padha. Oh, ya padha ae zaman. Enak ya tadi ya. Ya. Ya. Oleh hanya rukeh. Kan padha nabi karo nabi. Nggih, nggih, leres-leres. Lah pengalamanmu apa, Det? Pengalaman teng pentas. Oh, sing paling bosok apa, Det? Paling bosok ora diguyu wong no. Eh malah sampean guyu ini toh. Ora diguyu. Ku paling lucu. Paling lucu. Ora diguyu wong kok. Ora diguyu wong wayahe dhewe ndagel udan deres kok. Ora dibeli pengalaman kula sing paling bosok nih kali niki. Napa? Teng Pasuruan. Pripun? Ditanggap ulang tahun. Heeh. Budal. Terus? Ora enek tarope piye to, Bung? Ora tarope rasa guyu e. Ora enek tarope piye. Niki saestu. Kula kale Kuntet niku kan si anyar. Anyar gandengan 2011. Ditanggap Cina, ya tetap Cina. Cina. Pasuruan, wah tet gejas lagi Cina senanggap. Lo ngerti. Nah. Jahitnya jas kali, budal. Padahal dari gak ada mobil. Yes. Nyewo. Nyewo. Nah. Kepokok, rental. Rental. Yeah. Sombong, disik perkara melarat keri. Lo ngerti. Nyar. Nyar. Kata kayak nyar. Ya terus, matur ngerti kulo mangkat bah. Kulo mangkat lulu duki lokasi. Jebol teng mriku mboten-mboten napa-napa. Ature ulang tahun wonten satpam. Wonten satpam teng satpam. Mau takoni. Nggih. Niki leres niki daleme Pak Cina apa genius ta? Oh iya. Oh, Li Cheng Sui. Iya, Li Cheng Sui ya. Ah, Li Cheng Sui. Sanes niku, sanes li pokoke sanes celi. Nggih mboten damel ceng kok niku. Matur ngaten, Mbak. Masuk jebleng lokasi ya ta? Ya. Teng mriku mboten wonten terop, mboten wonten napa-napa, ature ulang tahun. Cak, acaranya di lantai 2. Di lantai 2. Istimewa. Munggah kula teng mriku. Mesti tamune iki. Tamune wis mesti kathah, jebul tamune mboten wonten, tamune namung gangsal. Niku mawon sing setunggal niku tuwek budak. Saestu niku. Ning kono dikae mic cilik ya, Dad ya. Lah kok ulang tahunnya kirek ta? Nuwun sewu Mas Percil, Mas Kuntet. Ngaten nggih. Saestu, minta maaf yang ulang tahun sebentar lagi keluar dari kamar minta foto. Lah kok yo kirek. Kirek melet-melet saestu. Iya dilakoni adat mung dikae tuku beras aku yo ngono. Anyar lho iki. Ora anyar, bosok tenan ya anyar. Aku ngerti kirike jenenge sapa? Sinten? Sukarlan. Kok saged? Asu nglekar ning dalan. Ana bakirun, ana bakirun. Kayak mek bakirun. Abah. Mriki Mbah, mriki Mbah. Niki guru kula lah niki. Kene-kene pindah kene karo Abah. Niki karo Abah. Amit, no sewu, Gus. Niki Abah kula niku guru. Sing paling bosok bocah loro niki, apa sing paling suwai napa sing paling bosok pripun, Mbah? Nek kula ora crita apa-apa. Dagelan niku nek lucu metak itu. Geblak. Lah lucu guyane pol. Niku Gus, dagelan niku nek wis tampile lucu sing guyu akeh. Mulih niku wis. Wah. Ih. Halo, oi. Engko bareng wis gak lucu blas mulai metu ngguri ngono jane. Arek njaluk dhuwit ki isi. Ha niki mawon sakniki dagel luar biasa. Niki dagelan lalen. Ngoten nggih. Dagel lalen, Mbah. Nang dhuwur panggung misale sepel roti lali. Piye to, Cil? Lali niku piye? Ya kene sing bosok pokoke aja ngresi lurur. Heh, wah, cak kiron, wah, cak pro. Iya, Mas. Halo, ketemu neh yo. Ku nek wis gak lucu blas. Liwate mburi. Lah mulih iki nek mburi arep njaluk dhuwit kowe isin. Isin. Kula iki lek ana pelawak-pelawak penghibur niki kok ngumpul dadi siji kula bungah. Berarti akur. Bunga akur. Bunga akur. Ning ya susah. Ning ya susah, Mbah. Ora akur. Napa? Mergo ana tanggapan. Saingan. Oh, saingan. Saingan kula kalih mriku. Kula kalih niku tetep saingan. Kula saingan tetep. Guru-guru saingan. Kula saingan ngoten niku. Wong kula niku arep ayu 15 diduni kuwi 10. Kula ngoten niku. Ben, piye carane awake dhewe mlaku? Perkara sing penting ora ning omah tok, tanggapan terus. Tanggapan ini budal. Ngoten dagelan nyaya lho. Lah kula santai mawon, Mbah. Kula nate to, pengajian mulai sing ndo wong sugih ora disangoni. Ha, kula ora nesu kok. Bablas kantor polisi langsung kula laporke. Nggih, mong iki nggih antisipasi kagem Cak Percil nggih, ngoten. Langsung tak lapor ke. Kenapa Gus? Ada dugaan pasal 378 Pak Polisi. Oh pokoknya penipuan. Aku ngono. Hati-hati cek. Hati-hati. Ini aku naik sampean wantun. Lah abang betul wantun? Lah. Kalau ini aku kelakon ngetan pun bola Bali. Amplopnya ini aku keliru amplopnya wong buuh. Dadi wong becek ngoten niku. Terlah nagih piye? Becek. Wong becek niku sing dilungne kula niku lah ya lha kok amplope wong becek tulisane cara kene Saimin Samben ngoten. 50.000 lho. 50.000. Moko cangkem wis kadung bosok. Luar nagih ya angel kok dadak. Nagih ya repot. Angin. Mila lah kula pengajian, Mbah, kula ora tau mikir amplop. Ora tau mikir isine. Ya kok iso? Hasilnya kula paham, sing mikir amplop niku mesti panitia. Ngapa? Oh iya. Aku mikir amplop tenah aku darane panitia. Oh nggih. Leres. Tapi nun sewu anu niki pemecah rekor. Lalu bu niku. Nyapa niki mau pecah? Angel men to mong karo sampean gak aku susu. Lah maklum wong tuwa ya maklum. Istilah lho Mbah, istilah. Mau lho cara ngomong. Terange nganggo istilah-istilah rekor kok dipecahke dosa apa? Muri, muri. Maksudnya ngaten lho Mbah. Muri piye Percil kok muri kowe matamu. Jenenge iki Percil. Muri, muri iki cosplus. Beda karo liyane lho Pak. Paham apa ora omong aku iki? Masa isin-isini insyaallah. Paham piye? Ngeten lho, niki beda karo liyane. Lah nyapa kok dibedakne? Maksudnya ngeten lho. Wadi padhoe, kene engko 5 juta, aku 5 juta. Kene 10 aku 10. Aku mah nek mau bedane. Ya sik to, sik sabar. Kowe ngomong, sabar, sabar. Ngene lho, sabar. Ada lho, yo jol 20. Sebentar lho nggih. Dagelan viral kok. Sik to, ngene lho karo. Kowe kok kleru 12 setengah. Ora. Lah nganti titik, Mbah. Aku temen kantor polisi kok. Kantor polisi. Pasalnya beda meneh. 378. 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Nek awake dhewe iso golek pasal, Gus. Iso. Bareng iki. Niki pasalnya 44. Apa kuwi, Mbah? Cacat mental. Apa iso dukum? Maksudnya ngeten lho, beda lho, kahanan kalau liyane niku benten. Beda karo biasane wong-wong biasane lho. Paham? Sik. Sik urung aku sik. Masyaallah. Aku sik urung paham. Wong-wong kok beda karo wong liyane duwa. Omonganmu ora jelas lho kowe. Tegese ngeten lho, Pak. Sik, tegese piye? Keadaan sak niki-niki adik kula Percil kagungan ajat iki istimewa benten kali liyan-liyane paling istimewa. Istimewa opo ndoke renek lho. Ancene ra duwe pitik kok. Kene iki ra duwe pitik. Sego goreng iki nek istimewa enek ndoke. Oke, Indomie ana ndoke. Lah ki ngguri ndoke renek lho. Bolak-balik mau sugui apem. Ngomong apa iki? dhewe ngalah. Tanggit apel diadai plastik, tak cokot jambu. Palsu kabeh. Tanggit anggur mayare kapur barus. Wong mending, Mbah. Wong kula wis syukur awan tak cokot tak pikir daging laos, Mbah. Bene ya, faktor U. Wis kono sepelo dhewe aku tak karo Gusti. Nggih, jenengan. Aku luang melok iki larang. Oke lumayan. Masa 15 duduki 10. Kan ra ngajeni wong tuwa, Mbah. Sapa? Lah jeneng 15 duduki 10. Kan ra ngajeni wong tuwa. Ah niku jeneng ngono kok lari sih. Oh. Saiki duwe anu apa ki campur sari GM. Boy GM, Pak. Mayit. Heh. Biyen maton nek gotong mayit. Terus ora ning YouTube gelo. Nganggo tamu ya mati sitok ning Demak kok. Ya ndingi perkarane loro. Campur sari kok ngurbane kancane. Iku ancane sakit lho, Bang. Sakit. Ngono kan tak opo. Loro kok moja mbok pateni sih. Le. Wong lari sih ya mergo kuwi kok, Bang. Bangke. Bene wis tuwek wis ora usah. Bae dhewe wis pokoke sabar. Tegese istimewa mau piye tegese Mas Kuntet. Lah niki terop niki, niki saking Medion iki. Oh Medion. Sumbangan, sumbangan bathukmu kuwi. Iye. Genahe lho, guru karo murid lho. Murid duwe gawe, guru ya kudu nyumbang. Heh. Nek murid duwe gawe, guru nyumbang. Wajib niko. Wajib sing wajib niki li sapa? Lah, nang dindi murid ki ya nguwahi guru. Lah, sing bener kuwi murid takdim karo guru. Lah guru masang tenda ora mau bayar kuwi jenenge bajingan. Lah niki lak nyuwun to, Mbak? Lah nyewa ki nek sewengi. Nuwun sewu, Gus. Niki pirang dina, Mbak? Nek rong dina. 15 dina kon masang. Ora wong nggih gawe hebat kuwi. Undang pengajian sewengi teng rope 15 dina. Mayare nggo parkir mata nih. Lah kuwi lak wong-wong jaba aku lak mriki kan boten. Sing penting niki kowe iki mesti diomongi maneh. Awake dhewe wis ora usah ngetokne apa-apa. Tirop wis teko medhi. Alhamdulillah. Wajib ini toto, Mbah. Anak iki wajib njaluk karo bapak. Lah, iya lho. Aku ora ngurusi. Salah. Lah undang-undange ra ngono. Pripun? Undang-undange kuwi duwite anak kuwi duwite wong tua, duwite wong tua orang mesti duwite anak. Anak iki kurang ajar jek. Wong tua duwe omah, anak ngaku-ngaku, iki omahku. Begitu anak duwe omah, wong tua ora kena ngaku-ngaku. Kan asu. Kok dhewe ora tau dibelani lho jek. Ora dibelani. Iki ora dibelani. Kuwe padha durek dhewe ning isor. Ya sempet cateten omongane sing iki sing penting dipotong. Nggih nggih. Potong apane kok rumahku iki ra genah kok. Nuwun sewu berarti niki mangke nuwun sewu. Ya tetep kudu mbayar. Oh nggih nggih. Boten ora gelem aku. Lah pripun, Mbak? Wong mampu kok. Nyiapne terop. Apa kuwi? Lah saged, Pak? Ha iki ya tak dekek kene duwi ana tukunen. Lah tenang to. Jebles to. Tenang aku tak kok. Wis kroso. Hati-hati. Aku ya mesti iki dijarne ning kene kon nuku aku. Nggih, pancen nggon. Pantes perasaan ora penakmu ya. Nggih. Mulai kalau wingi jenenge wong tanggal 1 acara tanggal 13 dipasang iki dege opo. Lah wong tertib. Ning niki apik, Mbah. Temane niki hubungan antara anak karo wong tuwa, guru karo murid. Kuwi apik banget. Lah saged. Api banget. Soalnya saiki oke hubungannya anak karo wong tua ki bubrah mung gara-gara masalah nafkah. Wong wedok tak kandhani yo. Senajan to percil kuwi wis dadi bojomu, kuwi ra iso ngalangi tak dime percil karo mbokne. Soale awakmu kudu paham gedene percil kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Gua ngaten. Modote percil ki mbok esik sing ngodot. Ora awakmu. Kowe iki karek petuk adotane. Oh. Ora mudeng ora pengalaman. Lah aku ora ero. Lah iki ngene kan awake dhewe paham. Mila Sayyidina Ali tau ngendikan kalau seandainya seorang anak berbuat 24 jam seumur hidupnya kepada orang tuanya tidak bisa membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Kuwi rungokno. Mila lak kundhat pengin ngrasake abote wong meteng gampang. Kuwi mulih golek boto 10 kilo gantungan ning wetengmu. Engko ketemu Abah Kiron takoni kuwi ngopo, Tet? Latihan meteng. Iya wis. Kuwi penting. Penting ngono kuwi. Wedok ya abot. Mboten gaene banget. Enek tangga kula ya sing pripun, Mbah? Salah tampa karo pake karo mboke ya. Lah pripun niku? Merantau Irian gagal. Nggih. Kalimantan gagal. Lah kok kula tekoni kok gagal terus to, Le? Hus. Lah kok iso muni ngono? aku arep budal ning Kalimantan ke pamit mbok lho. Aku tak ning Kalimantan ya mbok. Ya le muga-muga ning kono renek apa-apa. Dadi wis ra gableg apa-apa mrongos ra. Salah tompo. Ora ana apa-apa. Wih, soalnya ngene lho, Cak. Dadi aku sakjane pengen kondo. Kaya awakmu saiki dadi pelawak kondang. Kuwi mergo dongane mbokmu le. Lah mbok tenan. Piye jal 9 bulan 10 dina ning wetenge mbok. Mbiyen jaman gadise mbokmu kuwi melinting. Melinting isu-isu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Model ceweknya pokoknya macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Luar biasa. Lak Bah Kirun ini senengannya pecel lele. Pecel lele? Penggemar cewek lemu-lemu. Empuk. Empuk. Ayo kayak contohnya ini bocok. Empuk. Kulo pengen. Aku nek sindian lemu-lemu ini seneng kok. Lah gak sakit Bah? Uwi di kapak-kapak ini ya surah iso ngerasa ini ya karepmu kono cah. Aku tidak boleh menunggu. Menyerah. Niku jenenge setu legi. Setu legi. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Ginuk-ginuk apa ya kegedean kuwi. Golek ane angel iram kok. Kula pengen kados Mas Kunte Cak Percil kira nglaleke mbok-mbok ne kaya dene kula ora nglaleke mbok kula. Begitu sayang bulan 10 dina mbuka loro bapakmu kedabikan. Gawane mbus ke Mas. Kaget. Wis on get-geti bareng ya. Ora sak tuku mercon iki wis get-geti. Buka loro. Buka loro. Oh, enggak loro. Tekan rumah sakit nutup meneh. Masyaallah. Mun ki biasa. Bayine isin delok dalane, balik meneh. Akhirnya begitu kerasa meneh gawane puskesmas Bah. Dinteni buka siji, buka loro, buka pitu, nganti buka 15. 10 maksimal. 15 teneh koyo lapangan bal-balan gede banget 10. Begitu mbokmu ki nglairke, kuwi pilihane loro. Lak mbokmu sedo, kuwi mat mlebu surga tanpa hisap, lak awakmu mati, kuwi iso nyafaati mbokmu. Begitu bayi lahir cenger, tak pikir wis rampung Bah penderitaan. Ternyata kan, dereng. Dokternya kondo, monggo Bu anake digendong dililing. Dokternya kondo, Bu, dondomi dulu. Ya Allah. Ora dipati rasa, Tet. Tau takon karo dokter. Pak dokter, dondomi dalan bayi niko dipati rasa, mboten Gus lawaran. Iki enek sing anyar wis ora jae, Tok. Lambian ngoten, Bah. Sakniki dialteku. Ora Bah sing anyar mboten niku sakniki. Pasang resleting. Sir lebar dibuka. Ngomong apa? Kowe ora pengalaman. Apa pengalaman piye nggon bosok kon pengalaman. Loh, kuwi ilmu, Dad. Ilmu, Cil. Oh, ngaten. Begitu dondomi nggih ngilangke rasa lara ki mung delok bayi. Delok anake ceplus atau karo delok bayine. Ceplus atau begitu meh rampung sing bosok cangkeme bapakmu. Langsung matur karo dokter. Dokter kula badhe matur. Apa meneh? Kula dingengehi titik. Eh ngoten e. Entek lak merongos bapakmu, Dad. Kula buka siji, buka loro kuwi jenenge wong arek nglairne. Wong lairne. Mula anake tukang kibot karo pengendangi bit. Sakete. Nek tukang kibot barang ngono kuwi tukang drum, melodi, buka siji, buka loro. Nek tukang anu tukang kendang mesti beda. Bukake pinten, Mbah? Buka siji jos. Kan kono lho nyapa. Tenanan lho, aku ki murid tenanan lak ngrungokke. Tiba jeblas terus guru piye model lho. Maka ana istilah saiki, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ora. Lah sakit. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Kan makmum. Melu. Kene basa ya awakmu melu basa ora apa-apa. Ulane beda. Wit nang India karo wit gedhe nang Indonesia. Bedane napa, Mbah? Nang India wit gedhe nggo nyanyi. Nggo nyanyi. Lah wit Indonesia, Mbah? Indonesia, Indonesia nggo ngamping. Oh iya. Oh termasuk sing diobat-abit nene kok wae. Nggih. Wong kula ki latihan sabar ya wong India kok, Cil. Lah gak saget. Aku mbiyen ki jaman kuliah kuwi becak 5 bulan. Aku tau becak 5 bulan tau dodolan aksesoris setahun. Jadi ojo didelok Bah Kirun sakniki, ojo didelok Cak Percil sakniki, Cak Kundet sakniki, ojo didelok Gus Miftah sakniki. Jangan dilihat hasil akhirnya tapi lihatlah prosesnya. Kula mbiyen niku tau becak 5 bulan. Kula niku latihan sabar tadi tang becak. Tang becak wong paling sabar sak donya lho. Lah piye nunggu penumpang ra teko becake tumpaki dhewe. Sabar. Aku tahu becak ditabrak mobil, aku ora nesu. Aku belajar karo wong India, langsung aku nyanyi. Matane, matane, matane ngono. Anyar. Kulaan, Mbak. Kulaan, Mbak. Aku kok mau kulaan entuk papat tenan. Bener dawuh Gus Miftah wong tuwa wadon kuwi rekoso. Rekoso. Nggih, nggih. Kula ana istilah perang sabil. Kuwi urung lahir cik dikembol wis ngrepotne wong tuwek lanang, tuwek wedok. Ora usum pencit, njaluk pencit. Nggih. Ora usum apel kon golek apel. Tengah wengi sing diarani nyidam njaluk bakso. Nek ora dituruti bayine lahir ngiler. Anggonku bayi kurang ajar. Ngidamen apa, Pak? Nyidam ngejak ngedol omah. Bayi lahir kos, Pak. Bayi bajingan to kuwi. Asu bayine. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, sak darenge dilajengke selawatan riyen kok. Nggih. Purun. Lagu lawas napa lagu anyar? Durung dadi. Durung dadi. Cak Percil karo Kundet selawatan yo, wonten apa le? Biasane. Wis siap, siap, siap. Nggih. Percil iku Percil jaman jeneng kula, melu kula 11 taun. Nggih to, Pak. Jangkir selawat ora apal ora apike ram. Ya Rasulullah salamu. Kuwi apa karepmu kuwi apa? Cangkeme karo ngene-ngene mergo hafal. Ya Rasulullah salamu. Ya Rabbi asani wa ta'u. Lah awakmu takoni umpamine. Napa angsal lagu dangdut dinggih selawat oleh asal asal wong selawat kuwi padha karo wong ngombe obat ana kalane nganggo gedang nganggo banyu nganggo degan nganggo sego sing penting iso mlebu. Lagu dangdut nggih selawat oleh lagu pop nggih selawat oleh jazz oleh rock sak isine oleh ra apa njalu referensi rene siap siap siap calurune kan selawat kelangan nggih Pak suarane apik-apik no kelangan opo nembange kelangan kelangan opo kowe masyaallah kowe aja macem-macem lho Gus Miftah rawuh aku kowe alok kelangan kelangan opo tanda-tanda iki Pak tanda-tanda iki jujur dule lagu niku kelangan damel selawatan ngoten lho opo solawat bah, niko solawat, ning ngangki lirik. Lah wis diomong niket mau kon solawat kok malah muni kelangan. Mas iki judule iki lho, Mas. Judule solawat. Judule iki solawat. Lah iya. Kok kelangan? Lagune ngangki kelangan ngono lho. Beh, solawat versi kelangan. Versi versi piye? Beh, beh. Versi. Angel kowe omong karo aku kene wong pengalaman. Ngomong karo guru kok malah teko mobil dagelan senior mobil mersi barang kowe iki selawat to nggih nggih nggih mersi mersi sallu ala Nabi Muhammad sallallahu selawat iki tak mangkat sik aja gembreneng ae mangkat ning dine urusane rubah selawat iki lho iki rong mau urusi kabar mangkat minggat ning ndi kowe tanggung jawabmu piye? Aja momong. Cah kok ngedek-ngedeki wong tuwek. Nggih, nggih, Pak. Aku arep mau bebani apa iki, Kang? Nggih, sepuntene, Mbah, sepuntene. Mulai. Kulo tak mulai riyen. Kowe loro nyolot pager ki ilang. Mboten, mboten, kulo ten mriki. Binat rung ditampa kok. Tendo rung dibayar. Tendo barang rung bayar arep mangkat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Tempomu kecepetan, oh bayaramu ra jelas. Alon-alon. Alon-alon baik. Nyanana. Dung. Duk ladungnya tak gawa ya, Bah. Apa diwale aku nabuh kowe ngaji ning kene. Ampun. Nyantai, nyantai. Ampun, Gus. Ampun, nyantai. Sampun. Aku kudu ngenyangi lho. Ampun, nyantai, nyantai. Aku nek adroh randang bener-bener kudu tak cekel ae lho. Ampun, ampun, ampun. Jenengan mriku mon, jenengan mriku. Gusti lah. Bah Kirun kuwi bapake penerbang. Penerbang. Napa nggih? Hadroh juara siji Madiun ya penerbange bapake iki. Ora kok pesawat, ora. Bapak kuwi penerbang, mangsamu. Alon to dak kowe iki ya sepel sikno lho. Ku nek wis mak dum lagek lho. urung awet. Dung dung. Lah wong suara darbukane gak penak e, Bah. Pripun? Tak dite. Entek dite. Ngono kuwe suarane. Sik-sik jane. Lah sing tepung malah tun ketak mbokmu, tun ketak mbokmu. Modelnya kayak sepel. Iki grup ki larang. Grup anyar, grup anyar. Larang iki sing nanggap basa iki. Iki sing kuat ya mung Bupati Blitar. Ya garek niki Pak. Sepakat ayo nglumpukne yeah. Pak Bupati dipanjeri sik. Ora delok wae. Pripun Mas Teba? Pak Bupati dipanjeri sik. Lho mboten Pak Bupati sing panjeri jenengan. Kaya wong susah, kaya wong susah sing manjeri awake dhewe, Cil. Oh, ngoten. Biasane nek wong manjeri sok batal. Nggih. Yeah. Ben gak batal Pak Bupati dipanjeri. Lah, damel resep ngoten niku pripun, Pak? Alah lah, iso adol omah. Ayo kelangan, Cak Percil dan Kuntet. Kelangan. Yuk. Ayo le, alon-alon le. Napa mam dulu? Ayo. Ayo setelah imsak. Iya, yo. Yen todo kurang solawat, uripe jadi kurang sehat. Gampang kecegur maksiat, uripe jadi orang nikmat. Solawat, ayo solawat, Gusti Allah wae solawat. Solawat, ayo solawat, malaikat wae solawat. NKRI solawat, taubat sebelum mati. Solawat, ayo solawat. Taubat sebelum mati. NKRI solawat, taubat sebelum mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh rapopo, senajan tuh lagu sawangan orang rapopo. Oke, okay, boleh. Ditinggal rabi, rapopo. Ditinggal rabi, pisang beri pun lo? Yo, ditinggal rabi, rapopo aja nangis. Ya terus? Yo, ya tinggal selawat. Aku yang opo-opo. Aduh bikin nah. Serah nyambung nah. Aku es kuih ngomong es. Nah ngeri rapi. Selawat ayo, selawat. Enak lagu aja mau lagu nenggu agama ulang. Yang liwat aku kelingan, ku bukae tau tak ku kendaan. Kendaan karo anake Pak Bayan, mulai-mulai melentuk telung wulan. Repe ke melecehkan wanita. Pun bang. Tanpa bantal, tanpa kloso, opo-opo rating celek. Wong cawe dok kok dilumah nih sak gon-gon. Tanpa bantal, tanpa kloso kok gelem. Malah sing iki gawe nenek neng YouTube pulau setel. Pribon. Pulau sing budak wong umur suwida. Cantol cawet. Cendol dawet. Cendol dawet. Artikulasi bahasamu sing cendol dawet cantol cawet cantol cantol cawet Cendol. Lagu apa? Cendol Dawet pamer bojo niku lho, Pak. Pamer. Ya, saiki jajal. Lagu Ditinggal Rabi versi selawat. Iki aku mau pengen ngomong karo Cak Percil, siap, karo kanca-kanca iki. Ora apa-apa, Le. Ngaten iki. Kuwi dadi melu tren wae, tapi jangan menghilangkan substansi selawat. Selawat. Karena nadane kuwi universal. Kuwi ndelalah pas dadi nadane selawat. Siiri mau ganti ora apa-apa. Ya, tabui. Tak tambahi. Ya. Aku kok nek Gus Wista aku sing nambahi. Lah mboten. Tak tambahi masalah kowe tenan. Sing jumlu tak dongake. Yes. Muga-muga senajan rupamu elek, insyaallah bojomu remuk insyaallah ya. Ayo. Luwung bojo elek cah tenan. Pengen duwe bojo awet ki sing elek. Lah ayu ki ra mungkin awet. Sip. Bojo ayu ki ra awet. Nek saget. 40 taun remuk. Lah bojo awet, bojo elek, cilik nganti tuwa elek terus awet. Mula, tapi kan mula Deni ki ya pinter milih Percil. Besok tuwek no. Awet. Ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Lho, telatenono. Ampun salah, Mbah. Wis ta bos. Ampun salah, Mbah. Niki rupa palsu niki. Elek niki rupa palsu. Palsu. Sing asli. Luwe elek. Aku ya tenan kok. Aku ya syukur tenan, Gus. Percil entuk anak kula wedok niki Deni bareng iki kok ya ora sadar aku. Ketok emben pas katarak, Mbah, ketok e, Mbah. Jabur Deni niku. Induk kowe kok iso gandrung Percil karo Percil. Kula mung anu, Mbah, mewandung. Oh. Irunge niku rak madhep mendhuwur ta kowe. Masyaallah. Bolongane niku mboten tengisor. Wong niku nek rendeng mboten pantun mlaku kok. Banjir. Plu meler rumune. Ora apa-apa, wong pesek iki panjang umur. Amin. Ambekane ngirit. Putu kula wedok lahir kulite nurun mboke. Oh, ora nurun bapakne iki. Lambene sak blalak-blalak. Irunge kok ya nurun kuwi ya. Tenang kita kok. Ketoke sing nafsu sing lanang. Atik kaya stempel ketamatan. Ya, selalu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agomo. Randuwe toto kromo, Qurane ra diwaca, solate yo ditinggal no. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepui hayo rene gendang ra ngaji sing banter ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madu ya wasial huwal turun jasa lirik asline atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih aloku remo ajur rasaku kowe bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana wa fir lana lagune wong NU iki lagune Mbah Kirun Gus Dur sak piturute ayo sing banter sallu ala nabi Muhammad saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah hop hop hop hop geseh kekrek ndasmu ana Mbah Kirun ras ngene sini ana wong sepuh kok klotak klutek lak kurang bayarane kondo dibayar durung aku yo hooh aja ngisin-ngisini ngono kuwi ana Mbah Kirun ngisin-ngisini sing ngisini latihe tak latih telung dino ki oleh-olehmu ngono kan Mbah Kirun malu do nggawa HP napa mboten nggih lampune pateni flashe diuripke ayo dados ayo oke Pak Cil pateni Pak Cil ora iso mati tukang lampune tak pateni dhewe ayo LN kan mateni kok ngono. Yuk, paten ana yuk lampune yuk. Ben gayo. Yuk, pateni yuk, ben gareng yuk. Pateni, pateni lampune timpakne. Lampu terop yuk. Lampu flash dihidupkan. Heeh. Ibu-ibu sing radi HP cangkeme merenges. Ya. Semuanya diangkat, nikmatin dulu. Kurang tiga, niku pateni kabeh. Menghibur Mbah Kirun dalu menika oleh Pak Bupati. Muga Pak Bupati ndang nanggap. Amin. Ono. Sing iki. Iya, niki. Sing etan iki, sing etan. Lah ra iso tak gantole kene wae kene. Eh, mboten-mboten dipateni lak rahanu ya dimblekne terope yo. Ora masalah. Genahe tonge. Aku bareng ngelampu HP mekan tek kaya wong nandur brambang. Iki pateni. Ojoan iki pateni. Pateni. Aja yogane lho sing dipateni lampune lho ya. Ya kono jadi pateni. Napa? Ora pateni mati dhewe. Diangkat sing dhuwur. Engko. Digerakke mriko pundi mriko tak percil. Mriko wetan. Wetan. Kiwa tengen wetan ngulon, wetan ngulon. Wetan dulu ya. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Shalallahu wa sallim da iman ala bada. Kurang banter salih wasalinda iman alamada salih wasalinda iman alamada wal ali wal ashabi man kawada wal iman

Kaya lagu iki mau dienggo malam Jumat apik. Seluku-seluku batok oleh. Gundul-gundul pacul oleh. Kuwi ngandani pejabat supaya ra korupsi. Melo sesuk meneh Cak Percil kok Pak Bupati sambutan munggah panggung. Acara selanjutnya sambutan dari Pak Bupati. Langsung mau iringi le gundul-gundul pacul col gemblelengan oleh. Kuwi nggih pujian ya oleh kuwi ana maknane. Turi-turi putih oleh. Seluku-seluku batok oleh. Melo jajalan, sesu subuhan, baratan subuh, kue langsung pujian. Gundul, gundul, pacul, cul. Mesti sama embatin, kayak tukang adanya pekok. Mesti ngomong kue, oleh kue rapopo. Lah pujian kue ngambil aku, Cak Percil lah pujian nyindir jamaah. Kok jamaah ragil mangkat neng masjid, mergo bondone oke. Tak sindir sangka masjid. Yen wis mati bondora melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Kuntet. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Apa buktine wong mati bondone ra melu bakul helm. Senajan tuh helm akeh mati ndase ra helman. Betul ra? Andane. Oh no, ini ku tradisi ahlu sunnah. Koncoku Muhammadiyah takon, "Lah Gus, Gus, Mekah Madinah ibaratan ra puji-pujian kok. Ngopo ning Blitar puji-pujian? Beda. Mekah Madinah urung adan masjid wis kebak. Lah ning Blitar yo ngalah. Sing pujian cangkeme nganti dower yo ora mangkat-mangkat. Mila sing api. Ayo, men anake salehah, tak dongake saleh-salehah. Amin. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe tak urung. Sopo sing ngongkon? Kaget aku. Urung dikongkon no. Bayaranmu iki ra jelas. Mbok anteng kaya Mbah Kirun. Malu-malu. Ngulak selawat tabuhi. Oh, pekok. Kan aku kaget. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai kaya ngono yo ora mau amin ke. Ah telat malaikate minggat semen ya amin ke ya bareng-bareng ya yang kompak ya jangan telat ya prok-prok-prok jadi apa ulangi-ulangi. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai. Durung cangkem kurung rampung ngenteni aki ya baru amin. Oh goblok kae. Mau telat iki kesusu. Ngenteni cangkeme inyong mingkem kiai. Amin. Pulang ya. Susu ya, ada telat ya, yang kompak ya, prok-prok-prok jadi apa? Kiai kok pelawak? Oh. Anyar, anyar. Percilikat mau menenge bah, bono ngerekam bah. Oh. Sinden, percilikat menenge buatan pekorong ngerekam buatan. Napa bah? Ini ku judek kok ya. Iya, ini pengeluaraku biro. Tenang cil, tenang. Aku tendone keri, tendone keri rapopo. Keri rapopo. Tenang, tenang. Rasa mau pikir abot-abot. Ku sing mikir berdeni. Pripo duit kok kene duite. Rumah samu po nek deni njaluk kowe ngono piye. Lah terus. Lah ora dek yo duwe simpenan dhewe kok. Ngepelekne wong wedok. Malah ngejak tukaran to sampean iki bahane kene iki pengen. Ya tak belo. Iya yo. Ngopo duit-duit kok kono pancene kewajibanmu kok. Tapi saya sepakat, Bah. Perempuan itu harus pegang uang. Istri itu harus pegang uang, megang uang suami. Karena kalau sampai suami megang uang, hati-hati. Bisa untuk membahagiakan istri orang lain. Hati-hati, hati-hati. Ning kula mboten bela anak kula lanang. Mboten bae. Mboten bela percil mboten kali Deni niki wis kula sawang nu kenek go tuntunan tenan. Ngalor ngidul runtang runtung. Wingi ten toko mall nggih gocekan. Subhanallah. Sing wedok ya digandeng dianu. Mergo sayang, Mbah. Nek diculke njupuki dagang. Ya ngono kuwi. Timbangane dolan keremen. Tapi percil kudu perso, Mbah. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Betul. Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Istimewa. Istimewa. Hei, wong wedok lingono. Wong lanang kuwi di prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa? Diwaca angel diguwak dosa. Mila ana Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran anyar ta kanan. Oh to, Pak. Cocok. Ning aku ya wis rawani, Gus. Wis rawani. Kencing manis. Bah kene niku kencing manis, tegese setiap delok sing manis pengen ngencingi. Kuwi fakta. Fakta. Ayo diamin nggih. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja nggo dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja nggo dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, waktune entek nggih nonton dagelan modar. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Tukang adzan sing apik, pujian yo sing apik. Kula nate Yogyakarta sing pujian wong apak wong Tegal. Ya Allah. Umure 70 tahun ngelus dodo. Krungu pujiane adzan subuh, kula langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Astagfirullahal ngadim. Astagfirullah. Hal ngadim hinallaha kapurur rakim delalah wong apak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong lan dosane bapak piyung inyong sing mangkat ning masjid sapa inyang inyong inyang inyong. Nomor telu golek imam sing apik. Kula nate Mbah ning Jakarta adan dhewe pujian dhewe komat dhewe imami dhewe ndelalah makmume kula dhewe. Gawaya imame cak. Begitu madep ning ngarep kae ngimame aku nengok mburi. Langsung bengok. Sawu sufu fakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan sofnya di dalam sholat. Matamu aku. Lah aku dewe cil. Tak luruske karo demit po aku. Tak jawab sami'na wa atokna. Fatihah aman. Begitu maca surat salah. Jal mangrungok bener napa salah. Niki lho pentingnya imam sing apik niku. Inna angzalna fi lailatul qadar. Bener napa salah? Salah. Benere? Benere til macane tul. Mergo salah kula eleke sangka mburi. Til. Ngono kira. Imame ngeyel tet. Inna angzalna fi lailatul qadar. Aku saya banter. Tul. Pertama tul aku til. Ngeyel. Sing nomor telu baru bener. Inna angzalna fi lailatul qadar. Bener ngulis jodoh. Alhamdulillah. Diteruske salah meneh.

sawalan ra oleh, jaman Kanjeng Nabi ra ono. Berarti ra padha karo Kanjeng Nabi. Kowe tak kandhani cah jomblo. Lah apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kowe umur 30 tahun rong rabi, kowe berarti bid'ah tur mesake. Soale Kanjeng Nabi rabine umur 20 tahun. Kok 30 tahun kowe rong rabi berarti bid'ah. Lah kon padha karo Kanjeng Nabi, kuntet samodare ra kuat rabi. Mas kawine Kanjeng Nabi nglamar Siti Khadijah napa Mas Kuntet? 20 ekor unta. Sak unta iki padha karo 20 juta. Berarti mas kawine Kanjeng Nabi nglamar Siti Khadijah pinten? 400 juta. Bocah kene, halah ngentos ra rabi samodare. Kuntet 20 ekor. Apa? Tengung. Lah pemahaman ngoten niki sing iso paham niku namung kiai-kiai ahlussunnah. Kula wingi teng Aljazair. Kula takon, ada enggak Islam dengan karakteristik Aljazair? Ada, Gus. Napa niku? Wong Aljazair wedok niku mripate ditutup nganggo burka sing ketok matane mung siji tok. Tutupe warnane putih. Kula ora iso ngenyek wong niku budayane wong Aljazair kok. Nggih napa mboten? Begitu mlebu Indonesia duwe budaya dhewe. Sing dinggo kaya bakiron niku jenenge songkok. Niku budayane wong Indonesia, tapi ingat songkok niku mboten songkok Islam tapi songkok nasional. Mila senajan to wong Kristen oleh nganggo songkok. Kula nganggo blangkon kok dilokke kiai kok blangkonan. Lah urusanmu apa? Aku tuku blangkon yo duwe-duwitku dhewe. Sing tak wadai yo ndas-ndasku dhewe. Urusanmu apa? Blangkonku cak lak ning Mekah kondang. Wong Arab ta'al mahada kula jawab apa bahasa Arabe blangkon nang akhire kula jawab hada blangkon ngono to akoni meneh mahu blangkon blangkon ki apa mumet ndasku akhire tak jawab ina urok si wadai ndas akhire blangkon kula dijaluk Pak diombang ngambung ya kecut kok goblok aku ora tau ngambung kok akhire takoni niki wa mahada pentolan niki lho. Makan, wah mahada, ahada bom, matamu kuya gue ngono. Hada mondolan, kabeh wong di budaya dewe-dewe le. Aku dadi kelingan, kula wingi bareng Islam ke tiang Australia. Namine Antonio Scodri, malah kaya iwak tau. Kula niku bareng Islam ke Mas Jadi Corbuzier, meh bendino kula ngislam ke wong. Ben malam minggu paling ning pondok niku minimal wong lima, wong lima, wong lima, wong lima. Kula Islam, lho ana wong Australia, Islam teng pondok kula tau bu. Kula suguh macem-macem ora dipangan, bojo kula jengkel, nggodhok telo masak sayur bung. Mangan sayur bung cangkeme doyan. Langsung takon, "What is this? Iki apa?" Tak buka kamuse to, Cak. Ora ono aku. Akhire kula jawab, "This is a bung." Ngoten iki to. Dae takon meneh, "What is the meaning of bung?" Bung itu apa? Kula jawab, "Bung is the young bamboo." Bung itu adalah bambu muda, jawab Ted. Subhanallah, amazing, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Cangkemmu aku. Anyar. Maka semarak Muharram seperti ini nyuwun sewu. Kita jadi ingat Rasulullah membangun masjid, beliau memuliakan masjid. Kula ajak Bapak Ibu, nggoh mulyake masjid sareng-sareng. Amin Allahumma. Amin. Sampun jam 14:30 pengajian rampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula pun kesel, kula ajeng teng Jember. Insyaallah sebentar lagi 4 sekawan akan diundang oleh Pak Bupati. Amin. Kok nganti bupatine lali biasane udunen biasane. Kulane meling ten caluru niku. Nggih. Niku tak stat tarife yo beda pah karo caluru kuwi. Berko dhewe. Wah iya. Aja gelem lho menek melok manajemen iki. Wah, mesti kisruh bagus. Awak iki 7.5an ku. Awak iki gawe tarif dhewe. Pokoke engko nek Pak Bupati nanggap caluru tok ki. Oh, berarti hati. Unjuk rasa. Yo rasa berarti ada di fitnah. Tak santet wetenge tak leboni radio. Ya ampun kondur riyin. Donga bareng kali Gus Miftah. Donga sik rek. Donga riyin, donga riyin. Semuanya berdiri, kita akan menyanyikan selawat Hasbi Robi dan Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak Bupati mriki, Pak Bupati. Selawat Hasbi Robi kaping 3 Indonesia Raya ndonga, kemudian saya minta Fatihah untuk Indonesia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipun ambali kaping 11. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Robi jalla Allah ma fi